Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita melangkah insyaallah taala bab الذبح أقسامه ودليله dengan selesainya bab yang sebelumnya Al-Istighatsah wa daliluha tentang masalah istighatsah, maka bab berikutnya yang diketengahkan oleh muallif Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah pada kitabnya Al-Usul Al-Thalathah. Dari sekian jenis-jenis ibadah yang telah kita tahu, maka di antara berikutnya adzabhu aqsamuhu wa daliluh. Adzabh, penyembelihan. Aqsamuhu, bagian-bagiannya. Wa daliluh, dan juga tentang dalilnya. Naam. Wa dalilu dzabhi qauluhu ta'ala. Muallif sebutkan pada matannya dan dalil tentang ini, tentang adzabh, penyembelihan. Qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala, beliau sebutkan pada surat Al-An'am, dua ayat, ayat ke-162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikian kelengkapan ayat ke-163 nya. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Naam. Kita mengetahui dulu terkait dengan tafsirnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sebagaimana yang kita dapati pada awal ayat dengan menyatakan qul. mereka telah tahu maknanya, kata perintah. Berasal dari kata qala, yaqulu. Maka kata perintahnya, qul, katakanlah. Ya'ni, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna salati. Inna, kita pun juga sudah tahu bahwa kata itu adalah kata penguat, taukid, yang dibahasakan pada bahasa kita sesungguhnya. Nah, Allah Jalla wa'ala menegaskan dengan kata taukid, inna. Nah, agar diperhatikan oleh seluruh hambanya. Nah, inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, dan nusukku. Wa mahyaya, dan mati dan hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi Rabbil Alamin, adalah semata untuk Allah. Siapa Allah itu? Rabbul Alamin, Rabbnya seru sekalian alam, Rabbnya seluruh makhluknya. Nah, dialah Allah Jalla wa'ala yang kita ibadahi. Allah Jalla wa'ala menyatakan kepada Rasulnya untuk menyatakan itu. Inna salati. Sesungguhnya salatku. Beberapa pendapat, salat apa yang dimaksud? Disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, salatul lail. Ada yang menyatakan pendapat lain, salatul id adalah salat malam. Pendapat lain menyatakan salat id. Nah, yang jelas amalan itu adalah berupa salat. Nah, salat yang diperuntukkan tentunya bagi Allah Jalla wa'ala. Disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, pada ayat ini terkandung perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada nabinya dan juga kepada umatnya, yang mana umat itu sebagai hamba yang diperintah oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengikuti nabinya, mengikuti rasulnya. Perintah untuk ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Ada beberapa perkara berdasarkan ayat ini. Yang pertama adalah as-salat, yaitu perintah untuk salat. Sawa'un kanat as-salat nafilatan aw fariidhah. Apakah salat itu berupa salat sunnah ataukah salat itu berupa salat yang fardu? Naam. Wal fariidhah min bab aula fil ikhlas. Beliau melanjutkan bahwa salat yang fardu tentu lebih utama lagi perintah untuk ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, maka salat di sini mencakup an-nawafil wal fara'id, baik salat itu nafilah, salat sunnah maupun salat yang fardu. Wa dalilu syumulin nawafil al-umum. dan dalil tentang cakupan bahwa itu termasuk sholat nafilah, sholat yang sunnah adalah al-umum, adalah keumuman ayat. Dimana Allah Jalla wa'ala sebutkan sholat, inna sholati, sehingga di situ mencakup baik sholat yang wajib tentunya, termasuk pula sholat yang sunnah atau nafilah. Maka kita ketahui di sini, bagaimana nafilah termasuk di situ? Kita jawab berdasarkan keumuman ayat. Allah menggunakan dengan lafadz umum, sholati. Maka di situ sholat yang wajib dan termasuk sholat yang sunnah. Nah. Kemudian, berdasarkan ayat ini mengandung suatu perintah pula tentang nusuk. Sungguhnya salatku dan nusukku. Apa nusuk itu? Nusuk adalah kata jamak. Kata jamak. Bentuk tunggalnya. Ada yang tahu apa bentuk mufradnya dari kata nusuk? Nasikah. Nasikah. Maka bentuk lafadz lain dari aqiqah, aqiqah itu nasikah. Nah. Yang dimaksudkan di situ adalah penyembelihan, karena di saat amalan aqiqah itu dilakukan, maka di situ disembelih kurban. Nah, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nusuk jamak dari kata nasikah. Nasikah yang dimaksudkan di sini adalah dzabihah. Dzabihah yaitu penyembelihan. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Mujahid, Ad-Dhahhak, Sa'id bin Jubair, dan selain mereka. Mujahid, Ad-Dhahhak, Sa'id bin Jubair menyatakan bahwa nasikah artinya dzabihah. Dan makna ayat ini adalah dzabhi fil haji wal umrah, bahwa penyembelihanku dalam melakukan amalan haji dan umrah. Nah, maka di sana disyariatkan penyembelihan kurban. Nah, amalan haji penyembelihan kurbannya dilakukan kapan, tanggal berapa? Hah? 11, 12, 13. Hah? 10, 11, 12, 13. 6. Diawali pada tanggal 10-nya. Hari Idul Adha. 6. Maka setelah melempar jumrah, maka jamaah haji bisa memilih dari beberapa amalan yang 4. Di antaranya adalah penyembelihan kurban. Penyembelihan kurban yang bermula pada tanggal 10, yang itu adalah hari yang afdol. Dan diperbolehkan untuk hari 3 hari berikutnya. 11, 12, dan 13. Hari-hari itu dinamakan dengan hari tasyrik. Nah, baik yang berhaji maupun yang tidak berangkat, maka penyembelihan kurban diberikan tenggang waktu sampai akhir hari tasyrik. Nah, Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan nusukku. Nusuk di situ artinya dzabhi fil haji wal umrah. Penyembelihanku di waktu haji dan umrah. Pendapat lain yaitu apa yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Nusuki artinya dini, agamaku. Sungguhnya salatku dan agamaku. Dini. Demikian yang disebutkan pula oleh Az-Zujaj. Memaknakan nusuk adalah ibadah. Nusuki berarti ibadati. Nah. Karena an-nasik, orang yang melakukan nusuk, itu adalah sedang melakukan pendekatan diri kepada Allah bil ibadah, dengan bentuk ibadah. Maka az-zujat mengartikan ibadati. Pendapat lain, waqala qaumun, berkata sekelompok kaum dari para ulama tentunya, an-nusuk fi hadhil ayah jami'u a'malil birri wa ta'at. An-nusuk pada ayat ini artinya seluruh amalan kebaikan dan ketaatan. Nah, seluruh amalan-amalan kebaikan dan ketaatan dinamakan nusuk. Maka nampaknya tidak berbeda jauh sebagaimana yang disebutkan pendapat sebelumnya. Nusuk berarti dini agamaku, nusuk berarti ibadati. Nah, termasuk pula nusuk berarti penyembelihan, karena penyembelihan itu adalah salah satu bagian dari ibadah. Nah, maka dengan itu tahulah kita beberapa penafsiran tentang nusuk. Nah, adapun dalam pembahasan kita saat ini, mengapa ayat ini dijadikan pendalilan oleh penulis di saat membahas tentang bab penyembelihan adalah asyahid pada kata ini. Bukti keterkaitan dengan bab adalah pada kata nusuk. Demikian kata Syekh Ubaid menyatakan, wa huwa syahid minal ayah, maka kata nusuk sebagai bukti pada ayat ini keterkaitan dengan bab, bahwa nusuk adalah adzabihah, penyembelihan, kalhadyi wal udhiyah, seperti alhadyu dan juga al udhiyah. Apa bedanya alhadyu dengan al udhiyah? Alhadyu adalah penyembelihan yang disyariatkan bagi yang melakukan ibadah haji. Sedangkan udhiyah adalah penyembelihan kurban. Maka selain yang tidak berangkat haji pun melakukan penyembelihan, maka itu adalah udhiyah. Maka itu adalah udhiyah. Udhiyah dari kata adha. Adha. Waktu duha. Kenapa udhiyah dikatakan atau penyembelihan dikatakan udhiyah? Karena penyembelihannya di waktu duha. Nah, maka al-hadyu itu penyembelihan di saat melakukan ibadah haji. Nah, haji tamattu. Haji tamattu adalah melakukan umrah terlebih dahulu, kemudian setelah itu hajinya. Dari tiga jenis haji, tamattu, qiran, dan ifrad, yang afdal adalah tamattu. Nah. Selesai sudah tentang nusuk. Kemudian Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada beliau untuk menyatakan wa mahyaya. Mahya itu hidup. Mahyaya berarti hidupku. Dan sungguh hidupku. Artinya ma'a'maluhu fi hayati. sungguh hidupku, maka maknanya ma a'maluhu fi hayati, apa yang aku amalkan dalam hidupku. Nah, dari sekian bentuk keadaan, apa yang saya amalkan dalam kehidupan yang Allah berikan. Nah, maka kita dituntut memperuntukkan hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Kita hidup diperintahkan untuk memperuntukkan bagi Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Ucapan kita, perbuatan kita, gerak-gerik kita, niat kita, seluruhnya kita siap memperuntukkan bagi Allah Jalla wa'ala. Ketika kehidupan dia tidak diperuntukkan bagi Allah, maka menyalahi dari apa yang dia ikrarkan. Hidupnya adalah untuk Allah Jalla wa'ala. Untuk Allah berarti apa yang diamalkan dari bentuk-bentuk amalan ketaatan, amalan-amalan saleh, semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tentunya adalah kembali kepada dirinya. Kemaslahatan dari amalan saleh adalah untuk dirinya. Nah, sebaliknya ketika dia melakukan amalan-amalan yang bertolak belakang, maka juga akan kembali kepada dirinya. Man amila salihan fali nafsih. Nah, وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. Siapa yang beramal dengan amalan yang soleh, maka itu untuk dirinya. مَنْ عَمِلَ عَمَلًا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ. Siapa yang beramal dengan amalan yang soleh, yang baik, untuk dirinya. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk orang lain. Kalian dituntut untuk Allah, supaya dengan itu kalian memfokuskan dalam amalan tadi ikhlas, bukan untuk selainnya. Yang ketika kalian ikhlas, sudah kalian jalani itu, maka manfaatnya untuk kalian. Manfaatnya untuk kalian. Kalian akan diganjari oleh Allah, kalian akan dirahmati, kalian akan dimasukkan jannahnya. Nah, adapun Allah Jalla wa'ala tidak mendapatkan bagian apapun dari amalan soleh yang kita lakukan sekalipun. Wa man asaa fa 'alaiha, dan siapa yang berbuat asaa, berbuat jelek, berbuat buruk, fa 'alaiha, maka akibatnya untuk dirinya. Maka kalau ini sudah kita resapi, kita rasakan bahwa berbuat baik itu adalah untuk kita, maka kita semakin semangat. Keuntungannya buat kita. Allah perintahkan ini, Allah perintahkan itu. Dan sekian bentuk perintah. Kita jauhi apa yang dilarang. Larangan ini, larangan itu. Semua kita lakukan demi taat kepada Allah. Manfaatnya untuk diri kita sendiri. Wa mamati. Dan matiku. Mamat, kematian. Mamati, kematianku. Ma usibihi ba'da wafati. Apa yang aku wasiatkan dengannya setelah kematian, setelah wafatku. Maka kematian itu juga kita peruntukkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Lillah, semata bagi Allah. Apa maksudnya semata bagi Allah? Kata Syekh Ubaid, hadihi arba'ah asya' tadammanatha al-ayah. Tadammanat al-amr fiha bil-ikhlas lillah. Bahwa empat perkara tadi di atas yang disebutkan atau yang terkandung pada ayat itu. Apa empat empat perkara tadi, yaitu sholat, nusuk, mahya, dan mamat. Itu terkandung suatu perintah untuk mengikhlaskan bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Itu maksudnya, lillahi rabbil alamin. Lillah, bagi Allah jalla wa'ala rabbul alamin. Nah, sebagai Rabb yang menciptakan, sebagai Rabb yang mengatur. Nah, itulah Allah jalla wa'ala yang kita ibadahi. Lillahi rabbil alamin. Kita lihat berikutnya ayat ke-163. La syarikalah. La syarikalah, tidak dipersekutukan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalika umirtu, yang dengan itu aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang pertama-tama yang menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah, pasrah dengan apa yang telah Allah putuskan, apa saja yang Allah perintah, maka ana awwalul muslimin, akulah yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Aku menyanggupi dari setiap apa-apa yang Allah jalla wa'ala perintahkan. Demikian kandungan secara singkat ayat ke-162 dan 163. Asyahid pada ayat ini adalah pada kata wanusuki. Nah, selanjutnya muallif rahimahullah ta'ala sebutkan dalil dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dzabaha li ghairillah. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah jalla wa'ala la'ana, melaknat, man dzabaha, orang yang menyembelih, li ghairillah, untuk selain Allah. Disebutkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali menyatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ceritakan kepada kami bi arba'i kalimat. Adanya empat perkara. Nah, nampaknya di sini diingatkan dengan hadis secara lengkapnya. Mu'alif hanya menyebutkan yang sesuai dengan keterkaitan bab. Maka di sana ada hadis secara lengkap riwayat Muslim dari Ali menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kami empat perkara. Apa empat perkara itu? Yang pertama, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Sebagaimana yang dikutip oleh mu'alif, oleh penulis. Allah melaknati hamba yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, la'anallah man la'anal walidai. Allah Ta'ala juga melaknat hamba yang melaknati kedua orang tuanya. Yang ketiga, la'anallah man awa muhdita. Allah Jalla wa'ala juga melaknat kepada hamba yang melindungi pelaku kejahatan. Dan yang keempat, la'anallah man ghayyara manarul ardi. Allah juga melaknat hamba yang merubah tanda bumi atau tanda tanah. Nah, bagiannya sekian, kemudian dia tambahkan sekian. Ya, mencuri yang bukan haknya. Allah Jalla wa'ala melaknati perbuatan itu. Kita ulang. Empat perkara itu, la'anallah. Semua diawali dengan kata itu. La'anallah man dzabaha li ghairillah. La'anallah man la'ana walidai. La'ana Allah man awa muhdidan. La'ana Allah man ghayyara manar al-ardi. Demikian hadisnya, sedangkan muallif hanya menukil yang berkaitan dengan bab. Berikutnya Syekh Ubaid melanjutkan dan memperjelas kata la'an, la'ana. Kata la'ana artinya tarada wa ib'ad. Tardun wa ib'adun an rahmatillah. Terusir dan terjauhkan dari rahmatnya Allah. Itu makna atau definisi la'an. La'nat. Terusir dan terjauhkan dari rahmatnya Allah. Kemudian penjelasan lanjutan dari Syekh Ubaid juga memberikan faedah mengapa muallif menyingkat atau menyebutkan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Dari empat perkara yang disebutkan hadis, penulis menyebutkan yang pertama saja, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Selain berkaitan dengan bab yang sedang dibahas, sebab berikutnya yang disebutkan Syekh Ubaid, li'anna kathirun, kathirun minan nas, yaqul ana dzabahtu kadza. Karena banyak di antara manusia itu menyatakan ana dzabahtu kadza. Aku sembelih ini. Hadza li ghairillah. Naam. Tapi pada kenyataannya apa yang dilakukan sembelihan tadi diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi alasan mengapa hadis mengedepankan tentang masalah penyembelihan. Laknat Allah pada hamba yang melakukan penyembelihan kepada selain Allah. Sisi lain yang masih teringat, karena penyembelihan adalah kaitannya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tiga berikutnya kaitannya dengan apa? Manusia. Melaknat kedua orang tuanya. Kemudian melindungi pelaku kejahatan. Kemudian merubah pasak tanah. Adapun masalah penyembelihannya urusannya kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana tentu tiga perkara berikutnya juga demikian. Tapi yang sangat betul-betul kaitannya dengan Allah Jalla wa'ala adalah yang pertama. Sehingga itu pun menjadi alasan mengapa diletakkan yang pertama. Nah. Kita kembali ke penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Adzabhu ala arba'ati aqsam. Penyembelihan terbagi empat bagian. Al-awwal yang pertama, adzabhu ala wajhit taqarrub wa ta'zim li ahadin ma. Penyembelihan yang dimaksudkan untuk taqarrub, pendekatan diri, wa ta'zim dan pengagungan, li ahadin ma, terhadap sesuatu. Wa hadza la yajuz, maka sikap atau maksud atau niat seperti ini tidak boleh, illa lillah, melainkan hanya harus diperuntukkan bagi Allah. Kenapa? Li'annahu minal ibadat al-maliyah. Di situ ada tanda titik koma. Titik koma itu untuk menjelaskan alasannya atau sebabnya. li'annahu minal ibadat al-maliyah. Karena penyembelihan itu termasuk ibadah maliyah, harta. Harus beli. Hewan yang didapatkan tadi kan dengan cara mengeluarkan harta. Wala yajuzuz dzabh. Maka tidak diperkenankan. Tidak boleh penyembelihan itu lil jinni. Tidak boleh untuk jin. Wala lis syayatin. Tidak boleh untuk para syaitan. Wala lil muluk. Dan tidak boleh pula untuk para raja. Warru'asa. Dan untuk para pimpinan. Ta'ziman lahu. Dalam rangka mengagungkan mereka. Kenapa? Titik koma lagi. Li'anna hadhihi ibadah. Karena ini bentuk ibadah. Ini maksudnya penyembelihan. La tajuzu illa lillah subhanah. Tidak dibolehkan melainkan hanya kepada Allah. Apa maksudnya? Penyembelihan untuk jin, untuk syaitan, untuk para raja, para pemimpin, pimpinan tadi. Lebih lanjut Syekh Al-Fauzan menyatakan, "Falladzina yadhbahuna lil jinni." Maka mereka yang menyembelih untuk jin min ajlis salamah, untuk maksud keselamatan, min syarrihim, dari kejahatan mereka. Takut sama jinnya tadi. Sehingga harus menyuguhkan apa permintaannya. Nah, seperti itu, menyembelih apa, ayamkah atau yang lainnya dan sebagainya. Au min ajli syifa'il mardha, atau dalam rangka untuk kesembuhan yang sakit. Nah, ingin sembuh maka sembelih ayam betina misalkan, disertai pula 7 telur misalkan, ya. Itu syaratnya dari jin. Kama yaf'aluhul kuhan wal munajjimun, sebagaimana yang dilakukan oleh para tukang sihir, para dukun, alladzina yad'una al-ilaj, yang mereka mengaku-ngaku untuk al-ilaj, atau yad'una al-ilaj, mereka menanti-nanti atau menunggu ke apa pengobatan. Wa yaquluna lin-nas, dan menyatakan kepada orang-orang, pada orang, kepada manusia, idbahu kada li ajli syifai maridikum, sembelihlah ini untuk kesembuhan orang yang sakit, orang yang sakitmu. Demikian permintaannya. Kalau tidak mau ya jangan minta ke sini. Ini yang dilakukan oleh sebagian awam, juhal. Karena kelemahan imannya, mereka berpaling dari Allah. Nah, maka dia lari kepada manusia-manusia yang mengarahkan kepada syirik. Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tadhkuru ismallah alaih. Dan jangan kalian menyebut namanya Allah. Nah, disuruh nyembelih dengan sesembelihan tertentu. Sebagai syarat dari kesembuhan. Dan jangan menyebutkan nama Allah. Hadza syirkun akbar mukhrij minal millah. Kata Syekh Al-Fauzan, bentuk semacam ini jelas adalah syirk akbar, mukhrij minal millah, mengeluarkan dari millah, dari Islam. Wa hadha alladhi qala Allah ta'ala muhadziran man fa'alahu li ghairillah. Dan ini apa yang Allah sebutkan, muhadziran man fa'alahu, mengingatkan kepada yang berbuat, li ghairillah, untuk selain Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala, kemudian Allah juga menyatakan pada surat Al-Kautsar, fa salli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. 6. Apa makna wanhar? Wadbah li rabbik. Sembelihlah semata untuk Rabbmu dan bukan untuk yang lain. Atsani, sembelihan yang kedua. Adzabhu min ajli aklil laham. Sesembelihan untuk makan daging. Kepingin makan daging. Hadza la ba'sa bih, maka ini tidak apa-apa. Kenapa? Sebutkan alasannya. Titik koma. Li'annahu ma dzabaha ma dzubiha min ajli taqarrub wa ta'dhim li ahadin. Karena tidak disembelih untuk maksud pendekatan dan pengagungan kepada siapapun. Wa innama dzabaha atau dzubiha li hajah. Semata disembelih untuk satu keperluan. Wal aklu minhu, dan untuk makan darinya daging hewan tadi. Fahada la ba'sa bih, maka ini tidak mengapa. Li'annahu laysa naw'an min al-ibadah, karena ini bukan bagian dari ibadah. Wa yadhbah li bai'il laham, dan juga termasuk menyembelih untuk menjual dagingnya. Maka itu la ba'sa bih, tidak mengapa. Sebagaimana kebiasaan yang kita lakukan. Asalis yang ketiga. Azdabhu ala wajhil farah wassurur. Penyembelihan dengan maksud kegembiraan. Al-farah. Nah, wassurur itu satu makna. Kesenangan, kegembiraan. Bimunasabati zawad. Kaitannya dengan zawad, pernikahan. Au munasabah nuzuli maskan jadid, atau kaitannya menempati rumah yang baru. Au qudum ghaib, atau menyambut kedatangan ghaib, orang yang lama tidak ketemu. Au ma asbaha dalik, atau yang semisal itu, bijam'il aqarib, untuk mengumpulkan karib kerabat. Ya, mumpung-mumpul, ya kita dzabah kambing, tempe, ini, sate, ya, marak, al-muhim. Wa yadbah min babi idharil farah wa surur. Menyembelih dalam rangka idhar al-farah wa surur. Menampakkan kegembiraan. Memasukkan kegembiraan pada hati saudaranya adalah sedekah. Bima hasala lahu. Dengan apa yang didapatinya. Hadza la ba'sa bih, maka ini tidak masalah. Kenapa? Li'annahu laisa fihi ta'dhim, karena bukan termasuk pengagungan. Li ahadin, bagi seorang pun. 6. Waktu isya sudah masuk, sampai di sini yang bisa kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.